Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. إخوان في الدين وأخوات في الله جماعة صلاة المغرب رحماني ورحمكم الله جميعا. والحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ataupun dalam upaya mencari rahmat dan ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Pada malam hari ini kita ingin sedikit membahas satu permasalahan yang menjadi permasalahan pokok bagi seorang muslim, yang mana di dalam agama kita, agama Islam ini sangat memperhatikan masalah ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengawali pembahasannya dengan pembahasan ini, yaitu al-mahabbah ataupun cinta. Surat Al-Fatihah sebagai barakallahu fikum Fatihatul Kitab, pembuka Al-Qur'an, pada ayat pertama berbicara tentang cinta. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada surat tersebut, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kata para ulama, kalimat ataupun ayat ini barakallahu fikum mengandungi permasalahan al-mahabbah, rasa cinta. Yang intinya barakallahu fikum bahwa cinta itu adalah perkara yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Karena dengan cinta ini barakallahu fikum seorang insan akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga, dan dengan cinta pula barakallahu fikum ataupun sebab cinta seorang insan akan masuk ke dalam neraka jahannam. Secara khusus kita sebagai hamba-hamba Allah ini barakallahu fikum adalah makhluk sosial, yang dengan kata lain manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kita pasti butuh kehadiran orang lain barakallahu fikum dalam hidup ini. Oleh karena itu kita harus perhatikan siapa yang menjadi sosok ataupun teman dalam hidup kita, karena kita akan membangun cinta di dalamnya, dalam masalah persahabatan barakallahu fikum dan yang lainnya, dari muamalah-muamalah, kegiatan-kegiatan, aktivitas kita. Di dalam Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan begitu banyak permasalahan keutamaan al-mahabbah fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah barakallahu fikum, karena sebab cinta ini seorang insan akan betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Coba kita lihat hadis-hadis dan ayat-ayatnya yang menunjukkan tentang keutamaan al-mahabbah fillah, persahabatan karena Allah, wal ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama barakallahu fikum, hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari serta al-Imam Muslim, mengkisahkan tentang seorang badui yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, anna arabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mata sa'ah. Ada seorang badui, dia datang ke Rasul alaihi salatu wasallam kemudian bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat wahai Rasulullah? Jawaban Rasul sederhana sekali, barakallahu fikum. Kata beliau, ma'adatta laha. Engkau bertanya tentang hari kiamat, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Jadi sebelum Rasul menjawab kapan terjadinya, beliau balik bertanya, kamu bertanya tentang hari kiamat, memang apa yang telah kamu persiapkan? Kata orang ini, barakallahu fikum, qala hubbullahi wa rasulihi. Yang telah aku persiapkan untuk bertemu dengan hari kiamat itu rasa cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Dengan barakallahu, yang disebutkan adalah apa? Hubbu, cinta. Cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasul itu yang aku persiapkan untuk hari kiamat. Jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan kalimat ini, barakallahu fikum, anta ma'a man ahbabta. Engkau pada hari kiamat kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Barakallahu fikum. Kalau kita cinta dengan Rasul, maka kita akan bersama siapa? Rasul pada hari kiamat, barakallahu fikum. Kalau cinta kita bukan kepada Rasul, maka akan bersama dia. Oleh karena itu, barakallahu fikum, cinta ini perkara yang luar biasa. Harus betul-betul kita perhatikan, kepada siapa hati ini kita tambatkan. Siapa orang yang kita cintai? Kalau yang kita cinta adalah orang-orang soleh, barakallahu fikum, kita akan bersama orang soleh. Tapi kalau yang kita cintai bukan orang-orang soleh, maka apa, barakallahu fikum? Kita tidak akan bersama dengan orang-orang soleh. Akan bersama dengan orang yang kita cintai. Namun cinta itu, barakallahu fikum, bukan hanya sebatas kalimat yang diungkapkan dengan lisan. Atau cuma sebatas perasaan yang ada dalam hati, bukan. Cinta itu bukti pembuktian. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, in kana hubbuka shadiqan fa'atihu, innal muhibba liman yuhibbul muti'u. Bila memang cintamu itu jujur, kamu akan taat kepadanya. Karena orang yang cinta itu pasti akan taat terhadap siapa yang dia cintai. Kalau kita menyatakan cinta kepada Rasul, barakallahu fikum, kemudian kita tidak taat kepada Rasul, ya bukan cinta yang jujur. Kalau kita mengatakan cinta kepada Allah tapi kita tidak mentaati Allah, berarti bukan cinta yang jujur. Sehingga yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau itu akan bersama orang yang engkau cintai, itu di saat cinta itu apa? Jujur. Kita cinta kepada orang soleh, barakallahu fikum, kita mengikuti bimbingan mereka, kita mencontoh amaliyah mereka, amalan-amalan mereka. Kita cinta kepada Rasul, begitu pula menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Dengan hal tadi, barakallahu fikum, kelak di hari kiamat kita akan bersama beliau alaihi assalatu wassalam. Satu hadis yang membahas tentang cinta. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sebagai yang meriwayatkan hadis, kemudian beliau mengatakan setelah mendengarkan kalimat ini, wallahi demi Allah, tidak ada yang lebih membahagiakanku setelah aku dimudahkan untuk masuk ke dalam agama Islam kecuali setelah kalimat ini yang aku dengarkan. Kenapa, barakallahu fikum? Ketika seorang sudah masuk ke dalam agama Islam, sudah ada gambaran besar bahwa dia akan mendapatkan jaminan masuk dalam surga. Karena orang yang masuk dalam surga itu adalah orang yang sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuman apakah dia pada golongan pertama atau golongan terakhir sesuai dengan amalannya. Tapi dia sudah mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surga ketika sudah melakukan, mengucapkan syahadat ini. Terlebih lagi ketika akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, man kana akhiru kalamhi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang ucapannya terakhir adalah la ilaha illallah, dia akan masuk dalam surga. Sahabat Anas ketika sudah masuk dalam agama Islam sangat bahagia. Kemudian bertambah kebahagiaannya ketika beliau mendengarkan kalimat Rasulullah sallallahu wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Beliau sangat cinta terhadap siapa? Rasulullah sallallahu wasallam, sehingga sangat bahagia, mudah-mudahan bersama beliau sallallahu wasallam di hari akhir. Ini yang digambarkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, barakallahu fikum, Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara seputar apa yang akan terjadi pada yaumul hisab, hari di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar kemudian akan dihisab amalan-amalannya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, sab'ah yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 macam orang barakallahu fikum yang nanti pada hari kiamat itu akan mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya semata. Di padang mahsyar kan kita tahu semua, sering mendengarkan hadisnya, kisahnya, bahwa kelak matahari akan dekatkan ke manusia sampai jarak antara matahari dengan manusia hanya sebatas 1 mil saja. Bisa kita bayangkan panasnya kayak apa. Tapi pada waktu itu barakallahu fikum, ada 7 macam orang yang tidak akan merasakan panasnya matahari. Salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 insan yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pula karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mahabbah tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Ya subhanallah barakallahu fikum. 2 insan. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, wa yadkhul fi hadzal kalimah, masuk pada konteks ayat ini, ada masuk pada konteks hadis ini. Seorang laki-laki yang bersahabat dengan laki-laki, tidaklah persahabatan dibangun kecuali karena Allah. Seorang laki-laki dia bersahabat dengan wanita, suami istri misal barakallahu fikum, tidaklah mereka membangun persahabatan itu kecuali karena Allah. Suami mencintai istrinya karena Allah, sang istri mencintai suaminya juga karena Allah. Atau seorang wanita barakallahu fikum yang mencintai sahabatnya seorang muslimah juga karena Allah. 3 macam ini barakallahu fikum masuk pada konteks hadis tadi. Persahabatan karena Allah. Kita cinta kepada istri kita bukan karena kecantikannya semata, tetapi karena kesolehannya dia barakallahu fikum. Betul-betul soleh dia sebagai seorang wanita, taat kepada Allah, taat kepada suaminya, fillah cintanya karena Allah. Ini barakallahu fikum masuk dalam hadis ini. Kita bersahabat dengan saudara kita, ikhwah kita barakallahu fikum karena Allah. Melihat dia soleh, rajin beribadah, senang masuk ke dalam masjid, senang barakallahu fikum ngaji dan segala macam karena Allah. Masuk dalam konteks hadis ini. Seorang wanita juga demikian barakallahu fikum, bersahabat dengan muslimah yang lain. Alasannya adalah karena ini, karena agamanya, kesolehannya, ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semangatnya dia di dalam menjalankan agama. Persahabatan yang seperti ini barakallahu fikum sebagai sebab tidak akan merasakan panasnya matahari kelak di padang mahsyar. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang pertama tadi barakallahu fikum, orang yang mencintai seorang muslim, dia akan apa? Bersama dirinya di hari kiamat. Dia mencintai orang soleh, dia mencintai nabi, maka kelak akan bersama mereka. Kita cinta kepada alim ulama, kita cinta kepada imam-imam kita, al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad, al-imam Malik. Kita cinta barakallahu fikum kepada para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Kecintaan yang jujur, bukan hanya sebatas lisan, tetapi ada upaya untuk mencontoh mereka, mengikuti bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Maka barakallahu fikum, kita akan mendapatkan keutamaan tadi. Anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kita bersahabat dengan barakallahu fikum muslimin, seorang wanita bersahabat dengan muslimah karena melihat ketakwaannya, melihat semangatnya dalam beribadah kepada Allah, kelak di padang mahsyar akan mendapatkan naungan, tidak akan merasakan barakallahu fikum panasnya matahari. Luar biasa barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya di antara keutamaan seorang insan dia cinta kepada saudaranya fillah karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah barakallahu fikum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Secara khusus barakallahu fikum ketika dia menyatakan cintanya barakallahu fikum kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Tiga keutamaan tadi barakallahu fikum sudah cukup bagi kita sebagai alasan untuk memilih sahabat. Sudah cukup bagi kita barakallahu fikum sebagai alasan untuk mempertahankan seorang sahabat. Kita mencari sahabat siapa? Kita punya sahabat siapa? Kita cari karena Allah, kita pertahankan sahabat tersebut juga karena apa? Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini barakallahu fikum, kita akan mendapatkan barakallahu fikum keutamaan bersama mereka, orang-orang soleh yang kita cintai, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Yang ketiga barakallahu fikum, kelak di padang mahsyar tidak akan mendapatkan panasnya matahari. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di hadapan para sahabat-sahabatnya, barang siapa yang ingin melihat penduduk surga, lihatlah ke fulan. Ini orang masih hidup barakallahu fikum. Ternyata sudah dikhabarkan oleh Rasul bahwa sosok tadi sebagai penghuni surga. Maka ada seorang sahabat barakallahu fikum yang dia kemudian penasaran, sebenarnya amalan apa sih yang menyebabkan sahabat ini langsung mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Akhirnya orang ini barakallahu fikum diam-diam memperhatikan sahabat yang dikatakan oleh Rasul masuk ke dalam surga. Sampai dia meminta izin nginap di rumahnya. Karena ingin tahu sudah amalan apa. Hari pertama barakallahu fikum diperhatikan. Amalan siangnya diperhatikan, amalan malamnya diperhatikan. Sampai orang ini, sahabat ini berkata, tidak ada amalan yang istimewa ternyata. Tapi masih penasaran. Hari kedua barakallahu fikum diperhatikan amalan di siang hari dan amalan di malam hari, mendapati yang sama pula, tidak ada yang istimewa menurut beliau. Artinya, ya saya juga mengamalkan seperti apa yang orang ini amalkan. Kenapa Rasul mengatakan ini masuk dalam surga? Hari ketiga juga demikian barakallahu fikum. Sampai pada hari ketiga sahabat ini akhirnya terus terang mengatakan alasan apa beliau itu tinggal dan menginap di rumahnya. Dan mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan engkau sebagai penduduk surga. Kemudian aku ingin tahu amalan apa yang istimewa dari amalanmu. Ternyata aku dapati amalannya seperti yang lainnya. Sebenarnya apa sih? Ternyata kata sahabat ini barakallahu fikum, aku tidak pernah memiliki perasaan dengki, benci sedikit pun kepada seorang mukmin. Ya subhanallah barakallahu fikum. Beratnya luar biasa. Kita melihat seorang muslim bahagia, kita itu disuruh bahagia. Kita melihat seorang muslim sedih, kita itu disuruh sedih. Sanggup enggak untuk melakukan hal ini barakallahu fikum? Lihat muslim senang kita senang, lihat muslim sedih kita sedih. Sanggup enggak? Beratnya luar biasa. Kalau seandainya enggak berat, enggak mungkin Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak akan beriman seorang insan dengan keimanan yang baik sampai dirinya itu senang ketika melihat saudaranya apa? Senang mendapatkan apa yang dia senangi. Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia senang untuk saudaranya apa yang dia senangi untuk dirinya. Kalau seandainya enggak berat, enggak akan mungkin Rasul mengatakan kalimat ini. Karena saking beratnya barakallahu fikum lihat saudaranya senang dalam hal-hal yang mubah ya, bukan hal-hal yang apa namanya haram. Ada orang mabok berdalil, kan mestinya kalian senang melihat kami senang, bukan itu maksudnya. Hal-hal yang sifatnya mubah. Saudaranya berhasil di dalam usahanya, bahagia dia, kita harus senang. Oh masya Allah ya. Saudaranya barakallahu fikum mendapatkan kebahagiaan ini itu dia dan segala macam, dia harus senang. Saudaranya mendapatkan musibah sedih, dia juga harus ikut sedih. Ini perkara yang sangat berat barakallahu fikum. Tapi harus. Kenapa? dengan sebab tadi perasaan yang seperti itu ada di dalam hati warakallahu fikum, menyebabkan sahabat tadi masuk ke dalam apa? Surga. Ya subhanallah, luar biasa warakallahu fikum. Al-mahabbah fillah. Rasa cinta kita kepada seorang muslim karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu warakallahu fikum, kita kalau sudah punya sahabat muslim, pertahankan. Bukan kita gak boleh benci kepada seorang muslim, boleh. Tapi kita pertahankan persahabatan tersebut. Sampai-sampai para ulama mengatakan warakallahu fikum, ashabuna aghlam min ahalina. Ashabuna yudhakirunana anil akhirah. Wa ahaluna yudhakirunana anid dunya. Sahabat-sahabat kita itu jauh lebih mahal dari keluarga kita. Kenapa? Karena sahabat-sahabat kita akan selalu mengingatkan kita urusan akhirat, kalau keluarga kita selalu mengingatkan urusan dunia. Kita ketemu sama ikhwah barakallahu fikum yang diobrolkan taklim, sholat Jumat, masjid, apalagi barakallahu fikum. Seputar itu. Kita ketemu sama keluarga di rumah, bi berasnya habis, bi. Yang disebut pertama urusan apa? Dunia. Tapi kalau ketemu dengan sahabat-sahabat kita, ada taklim gak malam ini? Kapan daurahnya? Seperti itu warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ketemu sama keluarga, selalu seperti itu gak? Bi malam ini taklim gak? Atau bi malam ini kita makan apa? Subhanallah warahmatullahi wabarakatuh. Dalamnya para ulama di dalam memperhatikan persahabatan. Luar biasa baru, karena pentingnya masalah ini. Sehingga di saat kita sudah punya sahabat yang dia bidzahirihi minas salihin, dari luarnya sudah terlihat dia adalah sosok seorang yang soleh, karena kita melihat dengan zahirnya, maka jaga ukhuwah tadi barakallahu fikum, persahabatan tadi. Ketika kita mencintai dia karena Allah barakallahu fikum, mudah-mudahan itu sebagai sebab kita akan masuk ke dalam surga. Tidak bermudah-mudahan membenci seorang muslim. Tidak bermudah-mudahan hasad kepada seorang muslim. Tidak bermudah-mudahan barakallahu fikum melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh seorang muslim. Karena muslim itu asluhu, hukum asalnya kita itu berbaik sangka dengan mereka. Itu hukum asalnya barakallahu fikum. Kita enggak boleh berburuk sangka kepada seorang muslim, hukum asalnya tidak, berbaik sangka. Ketika saudara kita melakukan hal yang tidak kita senangi, kita husnudun dulu, barangkali. Tidak kita langsung suudun, ya memang dan memang tidak. Tapi barakallahu fikum, kita husnudun demi menggapai predikat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berat, kita katakan berat. Rasulullah alaihi salatu wasallam barakallahu fikum, begitu para sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam nas-nas yang ada. Berat masalahnya. Tetapi harus kita upayakan maksimal. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Nah, barakallahu fikum, kalau kita mendengar hal apakah tentang keutamaan-keutamaan tadi, kita juga harus mengerti hal apakah yang menyebabkan al-ukhuwah fillah, persahabatan karena Allah, rasa cinta karena Allah itu barakallahu fikum hilang. Ketahuilah barakallahu fikum, kalau rasa cinta kepada orang yang harus kita cintai sudah hilang, kiamat akan datang. Rasa cinta kepada orang yang harus kita cintai itu sudah hilang barakallahu fikum, kiamat akan datang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan barakallahu fikum, la taqumu sa'ah hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa walidahu. Oh, kama qala alaihi salatu wasalam. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai ada orang yang sudah tega membunuh tetangganya atau saudaranya atau orang tuanya. Barakallahu fikum. Ketika orang tega membunuh, masih ada cinta enggak? Jadi sudah tidak ada cinta. Oh, cinta itu kan kasih sayang. Membunuh itu bukan perbuatan dari kasih sayang. Ketika seorang insan sudah tega membunuh tetangganya, sudah terjadi warahmatullahi wabarakatuh di zaman kita? Sudah banyak. tetangga sudah bukan apa? Sosok yang istimewa. Padahal Rasulullah SAW menceritakan tetangga itu adalah sosok yang sangat istimewa. Seorang sudah tega membunuh tetangganya, atau tega membunuh saudaranya, atau bahkan tega membunuh orang tuanya. Ini kan tiga macam orang yang harus dicintai oleh seorang muslim. Seorang muslim harus cinta kepada orang tuanya, harus cinta kepada saudaranya, harus cinta kepada tetangganya. Kalau cinta ini sudah hilang, kata Rasulullah SAW, bangkitlah hari kiamat. Artinya sebagai tanda. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, inna min syirrin nas man tudrikuhum sa'ahum ahya. Orang yang paling jelek itu adalah orang yang mendapati hari kiamat pada kondisi dia hidup. Kalau kita gabungkan antara hadis ini dan hadis ini, barakallahu fikum, berarti bahwa orang yang paling jelek adalah, barakallahu fikum, orang yang sudah tega membunuh tetangganya, sudah membunuh saudaranya, atau membunuh orang tuanya. Derajat lebih rendah lagi, barakallahu fikum, orang yang sangat jelek adalah orang yang sudah tidak mencintai orang yang seharusnya dia cintai. Seharusnya dia cintai, barakallahu fikum, tapi dia tidak mencintainya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai sebab atau sebagai tanda bangkitnya hari kiamat, sebut oleh Rasulullah SAW, kondisi orang yang paling buruk adalah orang yang mendapati hari kiamat pada kondisi dia masih hidup. Ya subhanallah, barakallahu fikum. Jadi kita harus perhatikan, jangan sampai cinta kita itu hilang kepada orang yang harus kita cintai. Kalau luntur, barakallahu fikum, ataupun berkurang ataupun terkikis, ya maklum, karena manusia itu banyak kekurangannya. Tetapi kalau sampai hilang, barakallahu fikum, jangan sampai. Barakallahu fikum. Hal apakah yang menyebabkan cinta fillah itu luntur? Cinta fillah, ukhuwah fillah itu hancur, barakallahu fikum. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah al-ma'asi, kemaksiatan kepada Allah. Karena sebab kemaksiatan kepada Allah, barakallahu fikum, ukhuwah fillah itu hancur. Dalam sebuah komunitas, barakallahu fikum, ketika komunitas tersebut salah satu dari mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, maka itu sebagai sebab rusaknya ukhuwah tersebut. Di dalam perang Uhud, Rasulullah SAW berpesan kepada sebagian orang yang ditunjuk untuk menjaga bagian atas. Pesan Rasulullah SAW, tetap di situ apapun yang terjadi. Ternyata barakallahu fikum, pasukan yang di atas melihat kaum muslimin sudah dikatakan 80% menang. Orang-orang kafir sudah mundur jauh. Barakallahu fikum. Akhirnya karena melihat kondisi seperti itu, sebagian mereka hendak turun. Tapi diingatkan oleh sebagian yang lain, Rasul berpesan jangan turun. Tapi mereka mengatakan, ya sudah menang, sudah hampir 80% atau 90%. Akhirnya mereka turun. Ternyata ketika mereka turun, Khalid bin Walid ketika itu yang masih sebagai seorang musyrik, melihat peluang. Akhirnya dia berserta pasukan kaum musyrikin putar haluan, naik ke atas, menyerang ke bawah. Akhirnya kocar kacirlah pasukan kaum muslimin. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala menjelaskan, "Bisababi mukhallafati ba'dinn nas 'ala amri Rasul alaihi salatu wasalam, ustushida ba'dus sahabah." Dengan sebab penyelisihan sebagian orang atas perintah Rasul alaihi salatu wasalam tadi, maka berguguranlah sebagian sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Karena sebab turunnya mereka, akhirnya kaum muslimin terpukul dan sebagian sahabat gugur. Nah, begitu pula kita, barakallahu fikum, ukhuwah fillah. Karena sebab pelanggaran kita terhadap syariat Allah, maka berguguran yang lain. Ada yang jadi malas ngaji, ada yang jadi malas sholat berjamaah, ada yang jadi malas bertawun, segala macamnya, barakallahu fikum. Karena sebab apa? Kesengajaan kita di dalam melanggar perintah Rasul alaihi assalatu wassalam. Kaum muslimin, dalam tubuh kaum muslimin juga demikian. Karena sebab kesalahan sebagian kaum muslimin bermudah-mudahan melanggar syariat Allah, berguguran kaum muslimin yang lain, akhirnya malas untuk beribadah kepada Allah, malas untuk mengkaji agama Allah dan seterusnya. Kenyataan yang bisa kita lihat dalam apa? Barakallahu fikum, pemandangan tubuh kaum muslimin, kemaksiatan kepada Allah. Yang kedua, barakallahu fikum, di antara sebab hancurnya ukhuwah fillah adalah hubbul mal, kecintaan terhadap harta. Cinta kepada harta boleh, barakallahu fikum, tapi cinta di sini yang mengalahkan persahabatan. Kalau di zaman sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam, mereka berani mengorbankan harta demi persahabatan. Lihat ketika kaum muhajirin datang ke Madinah, barakallahu fikum, berapa banyak para sahabatnya yang menghadiahkan harta kepada siapa? Muhajirin. Supaya mereka bisa mapan dalam hidupnya di kota Madinah. Demi persahabatan mereka korbankan harta. Tapi kalau kaum muslimin sekarang, barakallahu fikum, berani mengorbankan persahabatan demi harta. Saudaranya lagi melangkah merintis usaha, barakallahu fikum, wah kayaknya bagus, ditipu. Padahal persahabatan sebelumnya. Ya seperti ini apa? Sudah pemandangan yang kayaknya hal biasa. Azan jam berapa ini, barakallahu fikum? Jam berapa? 19.20, barakallahu fikum. Sehingga kita harus perhatikan, jangan sampai karena alasan harta kita tega, barakallahu fikum, menyakiti saudara kita. Enggak layak, enggak pantas. Padahal harta Allah jadikan itu sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah, bukan sebagai fasilitas untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang dunia ini, ma hadhi dunya illa li arba'ah, tidaklah dunia ini kecuali untuk empat macam orang. Yang pertama, rajulun lahu iman wa lahu mal, orang yang punya harta dan punya iman. Dengan keimanannya dia gunakan harta tersebut fi sabilillah, wa hadha bi afdhalil manazil. Dengan keimanannya dia gunakan hartanya di jalan Allah sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah. Orang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu wasallam, wa hadha bi afdhalil manazil, orang yang paling tinggi derajatnya, barakallahu fikum, kaya punya iman. Dengan keimanannya digunakan kekayaannya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kalau enggak punya harta kan enggak mungkin menunaikan ibadah haji. Enggak punya harta kan enggak mungkin dia menunaikan zakat. Enggak punya harta terus dari amalan-amalan kebaikan. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, harta yang kita miliki hendaknya kita jadikan sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sebaliknya. Allah menganugerahkan kepada kita harta untuk itu, barakallahu fikum. Jangan ketika kita mengejar harta kemudian kita mengorbankan persahabatan ukhuwah fillah, persahabatan karena Allah dan segala macamnya. Rugi kita, rugi dunia, rugi akhirat. Harta yang kita dapatkan bisa jadi enggak barokah, justru menjadi, barakallahu fikum, duri dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Yang kedua, harta tersebut sebagai penyebab kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahannam, dan sebagai penyebab kita dijauhkan oleh Allah dari surganya. Waliyadubillah, barakallahu fikum. Yang ketiga, dari sebab hancurnya, barakallahu fikum, ukhuwah fillah, al-mahabbah, lunturnya cinta karena Allah, barakallahu fikum, adalah hubudzuhur, kecintaan untuk menjadi seorang pemimpin ataupun tokoh. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama, dan ini di antara faktor terbesar hancurnya sebuah persahabatan. Coba kita lihat, barakallahu fikum, fitnah di zaman kaum muslimin, fitnah terpertama yang muncul di zaman Khalifah Utsman bin Affan, kemudian selanjutnya di zaman Khalifah Ali radhiyallahu taala anhu. Apa yang muncul, barakallahu fikum? Dari kaum Khawarij tidak terima kalau sahabat Utsman menjadi apa? Khalifah. Mereka pingin yang lain dari kalangan mereka yang menjadi apa? Khalifah. Lihat di zaman sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, mereka pingin yang lain untuk apa? Menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Di zaman Husain, Hasan radhiyallahu taala anhu, semuanya barakallahu fikum karena fitnah tadi. Kaum Khawarij yang berupaya barakallahu fikum melakukan perusakan-perusakan. Tujuannya adalah apa? Kepemimpinan datang dari mereka. Tidak terima kalau sahabat Ali radhiyallahu taala anhu untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan dasar dari keyakinan mereka barakallahu fikum seperti dikatakan dalam kitab-kitab mereka bahwa malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu. Seharusnya wahyu disampaikan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, namun kemudian disampaikan kepada Muhammad alaihi assalatu wassalam. Tuhur barakallahu fikum wal yadu billah. Dalam kepemimpinan urusan dunia saja bisa kita lihat barakallahu fikum berapa banyak korban masuk dalam dunia pemilu barakallahu fikum. Sahabat jadi lawan, lawan jadi sahabat dalam hitungan menit saja. Yang demikian ini barakallahu fikum tidak seharusnya ada dan tidak boleh ada pada tubuh kaum muslimin. Kaum muslimin terpecah belah. Kita lihat saja barakallahu fikum pada zaman kita ini sekarang ini menjelang pemilu. Dalam satu masjid karena beda partai barakallahu fikum bisa jadi apa? Tidak akan mungkin saling menyapa dan apa? Saling mengucapkan salam karena beda partai pada satu masjid. Kalau alhamdulillah di tempat kita enggak ada barakallahu fikum ya. Karena tidak memikirkan apa? Pemilu. Tetapi kalau di masjid-masjid yang lain barakallahu fikum subhanallah muncul kondisi-kondisi seperti tadi. Tapi ketika nanti pemilu sudah selesai kawan lagi. Pas menjelang pemilu sudah barakallahu fikum ada jarak di antara mereka. Yang seperti ini barakallahu fikum harus kita jauhkan sejauh-jauhnya. Kalau seorang muslim memperhatikan masalah-masalah seperti ini, dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kalau seorang muslim tidak memperhatikan masalah ini, maka yang ada adalah kehancuran di dalam tubuh kaum muslimin. Sebagai penyebab terbesar barakallahu fikum pertikaian ada dalam tubuh kaum muslimin, dan sebagai sebab seorang muslim dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam wal iyadu billah barakallahu fikum. Sehingga kita harus betul-betul perhatikan siapa orang yang kita cintai dan siapa orang yang harus kita cintai. Orang yang kita cintai barakallahu fikum adalah mukminin, muttaqin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ketika kita sudah memiliki ataupun mencintai mereka, pertahankanlah cinta tersebut. Karena hal tadi barakallahu fikum betul-betul sebagai sebab dimasukkannya kita, dimudahkannya kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillah. Tabarakallahu fikum. Mungkin ini sedikit kalimat yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Allahu minkum, mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.